Assalamualaikum, apa kabar kamu? Janganlah kau murung, nanti bisa linglung. Jalani harimu, berdalamlah ilmu. Niat karena Allah, berdoalah. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya ilmu kau beri. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa berbakti. Oh, daripada kau galau, mending kita ke surau. Kenapa ribut? Hello, kita ini saudara bro. Hormati yang beda, tak saling memaksa. Kita sama-sama mendoakan. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya ilmu kau beri. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa berbakti. Oh, terang hati, terang hati, yang akan membuat semua terkendali, sehingga hidup pun lebih berarti. Jiwa raga siap menghadapi hari. No no no no, jangan parno, jangan panik, janganlah sembrono. Berdoa minta sama Allah bro, diterangkan hati kita, let's go. Assalamualaikum, apa kabar kamu? Janganlah kau murung, nanti bisa linglung. Jalani harimu, berdalamlah ilmu. Niat karena Allah,